rasanya ku memendam rasa tak tertahan lagi rasa gundah di dalam dada. Berikan dirimu terbayang kau selalu setiap malam malamku. Datanglah sayangku, hadirlah kasihku. Bulan ini diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu. Thank you.